وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، siapa harga kasih harga. Bil Khadir nyebutnya enak. Kalau di cetakan At-Ta'liq wal Bayan, ana ala ilmin min ilmillah. Terus allamanihi al sallallahu alaihi wasallam. Fa inna enggak mungkin masuk ke fi'il. Fa inna kharqas safinati. Hah? Fa innahu. Oh, dia antum ada hunya. Terus kalau di At-Ta'liq wal Bayan, fa inna kharqas safinah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, beliau berkata, wa man ihtajja fi dzalika bi qissati Musa ma'al Khadir kana ghalitan min wajhain. Siapa yang berargumentasi, ya, fi dzalika tentang hal tersebut, yaitu tentang bolehnya dia keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan, ya, dengan mengatakan kami sudah hakikat ma'rifat, enggak butuh syariat lagi, ya, berdasarkan dalih kisah Nabi Musa bersama Khidir, maka dia ini salah dari dua aspek, ya, dari dua wajahin, dua sisi, dua tinjauan. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di Ta'liq wal Bayan, mereka berargumentasi bahwa boleh bagi seseorang untuk keluar dari syariat apabila dia memiliki zauq, dia memiliki feeling yang kuat, atau dia mengklaim bahwasanya dia adalah wali, waliullah. Ya, maka dia enggak butuh kepada Rasul. Dia berargumentasi dengan kisah Khidir bersama Musa alaihi masalam. Maka ya Nabi Khidir di waktu Nabi Musa, wa ma hadza laisa huwa min atba'i Musa. Memang Khidir itu hidup di zaman Nabi Musa, namun beliau bukan pengikutnya, umatnya Nabi Musa. Maka kita katakan Nabi Musa alaihissalam risalahnya itu tidak umum seperti risalahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau risalah Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh alam. Ya, demikian pula ya, yang ada pada ya, apa namanya? Wa kadzalika qad yakunu fi zamanil wahid. Ya. Nah, di zaman yang sama itu, di waktu yang sama, para nabi bisa banyak. Waalaikumsalam. Setiap nabi memiliki syariat tersendiri. Allah berfirman, likulli ja'alna, likullin, bagi setiap nabi, ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bagi setiap nabi kami jadikan untuk kalian, ya, untuk setiap umat kami jadikan untuk kalian syariat dan minhaj. Karena risalah terdahulu tidak menyeluruh. Adapun risalah Nabi kita Muhammad SAW itu menyeluruh untuk seluruh makhluk, dua makhluk, jin dan manusia. Maka tidak ada kelapangan bagi seorang pun untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Betapapun kekuasaan dia, keluasan dia dari ilmu, enggak bisa. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasiyahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa, saudaraku masih hidup, dia enggak memiliki kelapangan kecuali dia mesti memilikiku, mengikutiku. Baik. Maka tidak ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan Nabi Khidir. Karena risalah Nabi Musa itu tidak menyeluruh. Ya, itu khusus untuk Bani Israel. Allah berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumih, ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum." Ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, "Wahai kaumku, kaumku Bani Israel, kenapa kalian menyakitiku padahal kalian telah mengetahui bahwa aku adalah Rasul Allah untuk kalian?" Itu untuk Bani Israel. Maka dia khusus untuk Bani Israel, tidak menyeluruh untuk seluruh jin dan manusia seperti Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, ya boleh saja bagi Khidir, lapang bagi Khidir untuk keluar dari syariat Nabi Musa. Karena syariat Nabi Musa itu khusus untuk Bani Israel, tidak mencakup seluruh penduduk bumi. Khidir hamba Allah. Para ulama berselisih apakah dia nabi atau wali. Ya, yang Allah berikan ilmu. Allah berfirman, "Fawajada 'abdan min 'ibadina," maka Musa dan muridnya mendapati salah seorang hamba dari hamba-hamba kami, "Atainahu rahmatan min 'indina," yang kami berikan rahmat dari sisi kami. "Wa 'allamnahu min ladunna ilma," dan kami berikan dia ilmu. Ladunna, indana, dari sisi kami ilmu, ilmu laduni. Maka di sisi Allah lah, ilmu dari Allah lah dia Khidir, ya, bukan dari feeling dia sendiri atau dari apa namanya perasaan dia sendiri. Ya, ada yang mengatakan dia adalah nabi yang diberikan wahyu, dan ini dikuatkan ya oleh para ulama bahwa dia adalah nabi. Ya. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz yang mengatakan Khidir adalah nabi. Ya. Karena telah nampak mukjizat dari Allah yang tidak, ya mukjizat itu yang tidaklah mungkin diberikan kecuali pada para nabi. Nah, kelompok yang kedua ada yang mengatakan dia adalah orang alim, wali di antara wali-wali Allah. Ya, Syekh Fauzan di sini ya seakan-akan tidak mau memilih, ya. Ya. Namun di pendapat yang lain beliau mengatakan Khidir adalah wali. Dan tidak masalah, tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Nah, kekeliruan kelompok ini dari dua aspek. Ini tutup nih pakai ini, alat masuk. Ya. Aspek yang pertama, bahwasanya Musa itu tidaklah diutus untuk Khidir. Ya, dan Khidir bukanlah pengikut Nabi Musa. Ya, tabarakallahu fikum. Ya, dikomentari lagi itu oleh Syekh Al-Fauzan. Risalah Nabi Musa khusus untuk Bani Israel, tidak menyeluruh untuk seluruh umat. Ya, maka Khidir tidak termasuk. Ya, tidak menyeluruh untuk seluruh penduduk bumi semua. Semisal risalahnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda tentang khususan beliau, "Aku diberikan lima hal oleh Allah yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumku." Ya. Di antaranya apa? "Kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi 'ammatan." Para nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Ini dalil-dalil bahwasanya Rasulullah SAW diutus untuk seluruh alam. Nah, wa inna Musa kana mab'utsan ila bani Israil, maka Musa hanya diutus untuk bani Israil. Adapun Nabi Muhammad SAW risalahnya menyeluruh untuk seluruh dua makhluk jin dan manusia. Ya, untuk makhluk jin dan manusia secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh. Walau adrakahu man huwa afdalu minal Khadir ka Ibrahim, Musa wa Isa wajaba alaihim ittiba'uhu. Ah, bahkan ini bahkan enggak tanggung-tanggung nih. Andai kata ada orang yang lebih mulia daripada Khidir, itu seperti Ibrahim, Musa, atau Isa sekalipun, itu adrokahu berjumpa dengan Nabi di dunia ini, ya, berjumpa dengan Nabi, maka wajib bagi mereka mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya, lihat. Allah Ta'ala berfirman, di ta'liq wal bayak di komentar Syekh, Allah Ta'ala berfirman, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para Nabi. Ya, lama ataitukum min kitab wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabih wa la tansurunnah. Masya Allah. Allah mengambil perjanjian para nabi. Ya. Tatkala Allah berikan pada kalian wahai para nabi kitab dan hikmah, kemudian datang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian wahai para nabi, la tu'minun nabih, kalian mesti beriman pada nabi tersebut, Nabi Muhammad SAW. Walatan surah, nah, kalian mesti menolong dia. Allah mengambil perjanjian para nabi semua. Seandainya Nabi Muhammad diutus dan mereka masih hidup, maka mereka enggak memiliki kelapangan kecuali mesti mengikuti ya beliau. Apalagi yang bukan nabi, Khidir kan diperselisihkan. Ada yang mengatakan diwali. Taruhlah dia nabi, ya, kenabian dia dengan Nabi Ibrahim lebih tinggi mana? Hah? Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya. Nah. Nabi barakallahu fik. Fakabi bi Khidir sawa'un kana nabiyan aw waliyan. Bagaimana dengan Khidir? Baik dia menabi atau wali. Ya. Baik, ya. Lihat komentar Syekh Al-Fauzan. Ada al khilaf. Apakah dia nabi? Ini memang khilaf. Apakah dia nabi atau wali? Namun khilaf tersebut tidaklah ya memadamkan pengilzaman pengharusan dia mesti mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, khilaf apabila dia nabi atau wali, itu pun taruhlah dia wali, bukan nabi. Itu dia tidak mesti mengikuti Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak diutus untuk beliau. Karena Khidir bukan Bani Israel. Ya. Tapi, wabihada yujizamu bi anna al-Khadira mayitun. Oleh karena itu dipastikan Khidir sudah wafat. Ya. Raddan ala ladina yasumuna annahu hayyun, ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan dia masih hidup. Ya. Karena seandainya Khidir masih hidup, laja'a ila Rasulillah wattaba'ah. Pasti dia datang kepada Rasulullah dan mesti mengikuti Rasulullah. Mesti ikut perang Badar. Ya. Mesti ikut perang Badar. Karena Nabi mengatakan Allahumma intuhlika hadihil isabah. Ya. Al-yaum lan tu'bad abada. Ya Allah, jika engkau biarkan pasukan ini dikalahkan oleh musuh, ya Allah, engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya. Artinya kaum muslimin cuma itu aja front kaum muslimin. Di Badar. Sisa di Madinah orang tua dan anak-anak beserta kaum wanita. Kalau di Badar ini kalah, selesai udah. Madinah hancur, enggak ada lagi Islam. Nah, makanya Nabi katakan lan tu'bad abada. Engkau tidak akan disembah lagi selamanya ya Allah. Ya, berarti habis dunia ini. Kalau kaum perang Badar kalah kaum muslimin, berarti sisa orang kafir kiamat sudah. Karena enggak ada nabi lagi diutus setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, kok bisa Khidir masih hidup enggak ikut perang Badar? Setan aja ikut menyamar jadi Suraqah di perang Badar. Ya. Iblis ngikut perang. Kok bisa Khidir enggak ikut? Iblis di barisan kaum musyrikin. Kok bisa Nabi Khidir enggak ikut perang Badar kalau masih hidup? Durhakanya luar biasa itu. Kalau masih berislam, hidup di zaman Islam enggak ikut perang Badar. Perang Badar itu perang yang krusial. Makanya Ahlul Badar itu dapat keutamaan. Ya, qataula isna'u masyi'tum faqad ghafartu lakum. Enggak main-main. Kalau sampai kalah, udah enggak disembah lagi Allah selama-lamanya. Loh, Khidir gimana? Bukannya nyembah Allah. Enggak ada, udah wafat. Udah wafat. Kau pun nyembah Allah, dikubur dia. Ya, karena para nabi, orang-orang yang beriman itu, mereka beribadah pada Allah di kuburan mereka. Ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah melihat Musa sholat di kuburannya. Ya. Ketika sedang Isra. Ya, melihat kuburan Nabi Musa, Musa sedang sholat di kuburannya. Ya. Bukan lagi di alam dunia, tapi alam barzakh ibadahnya. Ya. Walihada qala al-Khidir li Musa, oleh karena itulah Khidir berkata kepada Musa, ana ala ilmin min ilmillahi allamanihi Allahu la ta'lamu. Aku mempunyai ilmu dari Allah yang Allah ajarkan kepadaku yang tidak engkau ketahui. Wa anta ala ilmin min ilmillahi allamakahumullahu la a'lamu. Sedangkan kau wahai Musa, ya, engkau memiliki ilmu dari Allah yang diajarkan kepadamu apa yang tidak aku ketahui. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, padahal ala annal Khidira indahu ilmun kama anna Musa alaihissalam indahu ilmun. Ini menunjukkan Musa punya ilmu, Khidir juga punya ilmu. Ya. Laisa li ahadin min as-saqalaini alladziina balaghathum risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyakula misla hadza. Ya. Oleh karena itu, siapapun dari bangsa jin manusia yang telah sampai kepadanya risalah Nabi Muhammad SAW, dia tidak boleh mengatakan demikian. Wahai Musa, kamu punya ilmu, saya juga punya ilmu. Gak bisa, kafir dia kalau begitu. Ya, dia mesti beriman. La yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun thumma la yu'minu bi wala ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Dia jelas itu. Tidak seorang pun Yahudi Nasrani. Ya. Yang mendengar namaku dan kemudian dia tidak beriman padaku, tidak mengikuti syariat yang ku bawa, melainkan dia penduduk neraka. Jelas itu neraka. Gak perlu tawar-tawar lagi. Ya, lihat itu keterangan Syekh Shalal Fauzan. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan saya juga punya ilmu yang gak dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Wah, kafir ini orang. Ya, sebagaimana Khidir berkata pada Musa, la ilaha illallah. Tidak boleh seorang pun berkata pada demikian karena Allah mewajibkan kepada seluruh makhluk untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini jawaban dari aspek yang pertama. Nah, aspek yang kedua nanti diterangkan oleh Ibnu Taimiyah di berikutnya. Ya. Barakallahu fikum. Tidak boleh bagi seorang pun. Ya. Asani yang kedua, aspek yang kedua, ya. Nah, itu haram bagi siapapun untuk ya mengklaim boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW dengan klaim Khidir itu apa namanya sebagaimana bolehnya Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Tadi sudah dijawab aspek yang pertama. Ya, bahwasanya ya apa namanya Nabi Musa tidak diutus untuk Khidir. Nah, aspek yang kedua. Ini diapalin ya. Ya. Diapalin itu enggak mesti dengan lafaz-lafaz, yang penting antum paham, tertanam di kalbu, udah. Kalau ada syubhat kayak gini dia bisa bantah. Dengan dua aspek. Asani annama ya, yang kedua annama fa'alahu al-Khidiru. Yang kedua apa yang dilakukan oleh Khidir alaihissalam? Lam yakun mukhalifan li syariati. Itu tidak menyelisihi li syariati Musa. Tidak menyelisihi syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan diterangkan. Bahwasanya Khidir itu tidak melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat Nabi Musa. Ya. Ya, enggak bertentangan. Ya. Maka enggak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW dan berdalil dengan Khidir. Karena Khidir tidaklah mengamalkan berbagai sesuatu hal yang menyelisih syariat Musa. Ya. Lakin fa'ala asya'a, namun dia melakukan berbagai hal yang itu khofiyat ala Musa. Ya, yang itu samar bagi Musa alaihissalam. Ya. Tatkala Khidir waddahaha lahu aqarrahu ala dalik wa atarafalah. Tatkala Nabi Khidir menjelaskan kepada Musa kenapa demikian, kronologinya, alasannya apa, maka Nabi Musa pun menyetujuinya. Dan Nabi Musa pun mengakuinya. Berarti menyelisih syarat Nabi Musa enggak? Enggak. Kalau menyelisihi mau alasan apapun enggak bisa. Ya, hal tersebut bukanlah hal yang melegalkan perbuatan engkau wahai Khidir. Tentu begitu. Tentu, enggak kan? Nah. Baik. Nah, kemudian kata Ibnu Taimiyah, wa Musa lam yakun, ya, dan Musa tidaklah alimal asbab allati tubihu dzalik. Musa tidak mengetahui sebab-sebab yang membolehkan perbuatan Khidir tersebut, perbuatan yang sesuai dengan syarat Khidir. Ya. Alat itu. Falamma bayyanaha lah aqarrahu ala dzalik. Tatkala Khidir menjelaskan pada Musa, Musa pun mengakuinya. Ya, semisal kisah melubangi perahu, kisah membunuh anak kecil, kisah ya meninggikan, menegakkan tembok di negeri yang apa namanya, di negeri yang di situ ternyata di tembok tersebut ada apa? Harta anak yatim. Ya, kata fabayyana lahu al-Khadiru saunabbiuka bita'wil malam tastati alaihi sabra. Aku akan menjelaskan padamu itu tafsirnya apa? Yang kamu enggak sabar wahai Musa. Baik. Fa inna kharqa safinah. Kalau dia ada kharqa. Kalau dia ada fa innahu ya. Ya. Maka melubangi perahu. Dilubangi perahu oleh Khidir. Summa tauqi'uha. Kemudian ditambal lagi. Ya, limaslahati ahliha. Demi kebaikan kemaslahatan pemiliknya itu. Kenapa? Khaufan minadh dhalim ayakhudaha ihsanun ilaih. Itu karena khawatir akan diambil oleh, dirampas. Supaya tidak dirampas oleh orang dhalim. Ya, yang di depannya ada raja-raja dhalim. Ya, yang demikian itu boleh dilakukan. Ya. Wadhalika jaizun. Ini boleh. Ya, kata Nabi Musa, akhraqtaha litughriqa ahlaha. Ini zahirnya kan demikian. Kamu membolong-bolonginya supaya untuk menenggelamkan orang-orang yang ada di kapal ini. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam tidak tahu maksud Khidir. Ya, Khidir mengetahui di sana ada raja yang zalim, yang ghasiban, yang suka merampas, merampok semua perahu yang layak untuk dirampok. Tatkala tahu perahunya bolong, nah dia makan membiarkan. Ya. Taibar kalabikum. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Kemudian Nabi Khidir alaihissalam, ya. Wa qatlu sa'ili jaizun wa in kana saghiran. Ya. Dan membunuh anak kecil, ya, yang dapat menyebabkan orang tuanya menjadi kafir, itu dibolehkan walaupun anak itu kecil, ya. Anak tersebut kecil. Ya, kana takfiru li abawayh la yandafi illa biqatlihi jaza qatluhu. Ya. Ya, membunuh perampok hukumnya boleh meskipun anak kecil. Qatlu sa'il jaizun in kana saghiran. Membunuh perampok hukumnya boleh walaupun pelakunya anak kecil. In kana saghiran. Ya, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan. Walau jaa ahadun liyaqtulaka wa huwa banu sab'i sinin. Ya, seandainya ada anak kecil datang kepada engkau untuk membunuh engkau walaupun dia baru berumur 7 tahun. Anda tidak dapat layan dafi'i lebih kotli. Anda tidak dapat membela diri kecuali dengan membunuhnya. Taktuluhu. Nah, kemudian Anda membunuhnya. Fahada so'il. ya, ala abawaihi, ya, maka anak, anak apa namanya, perampok tadi, ya, pembunuh tadi, ya, itu yang akan menyebabkan kekufuran bagi kedua orang tuanya, itu diketahui oleh Khidir bima 'allamahullah, dengan apa yang Allah beritahukan pada Khidir. Lau kana kabura, seandainya nanti dia besar, la shala 'ala abawaih bil kufri wa tughyan, dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk kufur dan melampaui batas, ya. Ya, kemudian mana lagi tadi? Ya, wa man kana takfiru ali abawih. Nah. Ya, demikian pula yang membuat orang tua kedua orang tuanya kafir, maka tidak dapat mencegahnya kecuali dengan membunuhnya, maka itu boleh membunuhnya. Ya, kata Syekh, man kana. Ya, siapa yang ya, dia itu ya, kedua orang tadi itu mempunyai ya, membawa kedua apa namanya yang dapat menyebabkan kedua orang tua untuk kufur dan tidak ada yang dapat mencegah hal tersebut kecuali dengan membunuhnya, membunuh anak kecil tadi, maka itu boleh. Ya, qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, ini sudah dibaca belum? Hah? Belum. Nah. Baik. Nanti coba dibaca sini. Nugroho, ya. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه أنهما لنجدة الأبوي لما سأله عن قبل الجرمان إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر faqtulhum wa illa fala taqtulhum, rawahu al-Bukhari. Wa amma al-ihsanu ila al-yatimi bila audin bila iwadin bila iwadin wa sabru wa hadha min salih al-a'mali walam yakun fi dhalika shay'un yukhalifu syara' Allah ta'ala. Wa amma idza uri, kalau di ta'liqul bayan mukhalifan lima syara' Allah, mukhalifan syara' Allah. Terus wa amma idza uri bi syara'i hukmu al-hakimi faqad yakunu zaliman faqad yakunu 'adlan adilan. Kalau di antum adlan. Kita alih kuala bayan adilan. Terus. والشافعي وأحمد وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم، هؤلاء أقوالهم تحتج تحتج الكتاب والسنة، وإذا قلد المقلد لأحدهم حيث يسوغ ذلك كان جائزا، وليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم تقليد أحدهم ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم. وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث Bila hadisah Mustawakin Awta ta'wil nususi bi khilafi mawadillah. Tarbiyan au ta'awwala. Au ta'awwala an-nusus qadiana. Terus ada min nawi tadbir wa yajib al farq baina syar'i al munazzali wa syar'i al muawwali wa syar'u al wa syar'i al mubaddali kama yufarraqu baina al haqiqati al kauniyati wal haqiqati ad diniyati al amriyati wa baina ma istadallu alayhi bil kitabi wa sunnati Ibn Abbas berkata, ya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, la nijdatal haruri. Ya. Afwan. Qala Ibn Abbas li nijdah. Ya, Ibn Abbas berkata li nijdah. Beliau berkata kepada Nijdah al-Haruri. Ya, Nijdah al-Haruri. Ya, lihat itu keterangannya. Nijal Haruri yakni min ru'us al-Khawarij. Ya, dia termasuk di antara pentolan Khawarij. Ya. Ya, ketika Ibn Abbas bertanya, bagaimana hukum membunuh anak kecil? Ya. Boleh atau enggak boleh? Fa'ajabah. Ya, maka dijawablah Ibn Najdah Najdah. Maka Najdah menjawab mengenai hukum membunuh anak kecil. In kunta ya, alimta minhum ma alimahul khadiru min dhalika al gulam faqtulhum wa illa fala taqtulhum. Rawahul Bukhari. Ya. Jika engkau mengetahui sesuatu dari mereka seperti yang diketahui oleh Khidir dari anak-anak kecil, maka bunuhlah mereka. Namun jika engkau tidak tahu, jangan bunuh mereka. Ya. Baik. Ya. Kemudian amal ihsan ila yatim bila iwad. Adapun berbuat kepada anak, berbuat baik kepada anak yatim itu bila iwad. Bila iwad itu apa? Iwad itu apa artinya? Pengganti, maksudnya tanpa pamrih gitu. Dan bersabar menghadapi lapar, itu yang dilakukan oleh Khidir. Fahada min salihil amal. Makanya termasuk amal salih. Falam yakun fi dhalika syai'un mukhalifan syara'Allah. Yang tidak sedikit, yang sama sekali tidak menyalahi syariat Allah. Ya. Ini perkara tentang anak yatim. Ya. Kenapa Nabi Khidir, atau kenapa Khidir membangun tembok untuk anak yatim? Nah, dan penduduk kampung tidak mau menyantuni anak yatim. Ya, lau syi'ta latakhotta alaihi ajra, gitu kan. Ya, ini iwat, li'annahum banauhu bila iwat. Kenapa Khidir membangun tembok tanpa pamrih, gitu. Ya. Kata Musa pada Khidir, seandainya engkau ingin, engkau akan mengambil upah dari itu. Wa amal jidaru fakana li gulamain yatimain fil banidah wa kana tahtahu kanzul lahumā. Adapun tembok itu yang punya dua anak yatim tadi di kota itu di bawah tembok tadi itu ada kanz. Ada gudang kekayaan untuk mereka. Ya. Seandainya tembok itu dibiarkan, jatuh, runtuh, la zaharul kanz. Hartanya akan kelihatan. Akan diambil orang-orang. Nah, dengan ada tembok, itu akan menutupi kekayaan tersebut. Nah, ini kebaikan Khidir pada anak yatim. Ya. Laisa ihsanan ila ahlil qaryah. Ya, bukan bentuk kebaikan, bukan berbuat baik sekedar berbuat baik kepada penduduk negeri tersebut. Ya, namun karena anak yatim tersebut disebutkan wa kana tahtahu kanz. Kanzul lahumā wa kana abuhumā ṣāliḥan. Karena kedua bapak kedua anak yatim tersebut adalah orang saleh. Ya. Tabarakallahu fikum. Khidir bertahan untuk tetap lapar bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena orang-orang kampung tidak menjamu mereka semua. Ya. Tabarakallahu fikum. Kemudian fa amma idza urida bisyar'i hukmul hakim. Ya. Nah, jika syariat yang dimaksud adalah keputusan hakim, ya. Faqad yakunu zaliman wa qad yakunu adilan. Hakim itu ada yang zalim, ada yang adil. Ya. Nah, ini yang kedua nih. Kalau yang dimaksud dengan syariat adalah keputusan hakim. Nah, karena yang namanya kalau syariat misalnya keputusan hakim ini keliru, karena keputusan hakim bisa benar bisa keliru. Ya. Nah, menurut orang awam yang namanya syariat itu adalah keputusan hakim. Hada bihin nadar, kata Syekh. Ini perlu diteliti lagi. Enggak benar seperti ini. Karena keputusan hakim bukanlah syariat. Itu ijtihad dari si hakim sendiri. Ya. Oleh karena itu min kisati nabi li ba'di qawadihi, ya. Oleh karena itu di antara ya, wasiat apa? Bukan kisah ya. Ya. Wasiat nabi kepada para panglima-panglima nabi, ya. Kepada para pemimpin-pemimpin yang nabi utus. Ya. Nabi menyatakan janganlah diterapkan kepada mereka, ya. Apa ini? Idza hasarta ahlal, ya, ahlal husn. Fa'ara duka antanzilahum ala hukmillah fala tanzilhum ala hukmillah. Ya, sahih Muslim itu ya. Ntar dilihat itu hadisnya. La taqul hadha huwa syar'u. Qul hadha huwa qada'ul qadi an ijtihadin. Ya, yakunu musiban wa au yakunu mukhti'an. Wa in kana musiban lahu ajran wa in kana mukhti'an lahu ajrun wahid. Ya, intinya seperti itu. Ya. Wa qad yakunu sawaban wa qad yakunu khata'an. Nah, keputusan hakim bisa benar bisa keliru. Nah, maka keputusan hakim itu bukan syariat. Ya, bisa kemungkinan benar atau salah aja. Ya. Faqad yuradu syar'u qawlu a'immatil fiqhi. Terkadang ada yang memaksudkan syariat itulah pendapat para imam-imam fikih. Ya. Nah, imam-imam fikih ahli ijtihad. Ya, oleh karena itu kata Syekh Al-Fauzan, Anda akan mendapati sebagian orang yang bertanya mengatakan a'tini syar'ullah fi hadhil mas'alah. A'tini hukmullah fi hadhil mas'alah. As'aluka an hukmillah. Ya. Oleh karena itu Anda akan mendapati sebagai orang-orang bertanya kepada para imam fikih, berikanlah kepada kami syariat Allah terkait masalah ini. Ya, berikanlah kepada kami, padaku hukum Allah terkait masalah ini. Berikanlah, aku bertanya pada engkau tentang hukum Allah. Ya, maka kata saya, pertanyaan seperti ini tidak boleh ditanyakan dengan hukum Allah atau syariat Allah. Namun, lebih tepatnya, mada taro li, ya, mada taro li, anta fi hadil masalah. Apa pendapat Anda, ya, apa pandangan Anda, ya, tentang diri saya terkait masalah ini. Baik. Nah, semisal Imam Abu Hanifah, Imam Tsauri, Auza'i, ya, Imam Ahlusyam, Imam Malik bin Anas, Imam Lais bin Sa'ad, ya, Imam Ahli Mesir, Syekh Imam Syafi, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Ibn Rahuya, Imam Daud, dan yang lainnya. Daud Az-Zahiri maksudnya. Fahaulai aqwaluhum, maka mereka itu semua, ya, pendapat-pendapat mereka itu yuhtajulaha bil kitabi was sunnah. Ya. Itu didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Nah, وَإِذَا قَلَّدَ غَيْرُهُ حَيْتُ يَجُوزُ ذَلِكَ كَانَ جَئِزًا. Nah, apabila ada mukhalid orang awam yang mengikuti pendapat salah seorang di antara mereka, maka ini boleh. Ya, maka ini diperkenankan. Nah, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, apabila ada orang yang mengikuti orang lain, dari sisi boleh taklid di situ, maka itu boleh. Ya. Nah, alladhi yajuz lahu at-taqlid man huwa, yang boleh taklid itu siapa sih? Kata Syekh, itu orang awam, mubtadi fi talabil ilm, pemula. Hadza yajibu alaihi at-taqlid. Ini wajib taklid. Karena enggak boleh bagi dia untuk berijtihad. Jadi enggak punya kapasitas, wajib bagi dia untuk taklid kepada salah seorang imam. Juga talabul ilmi yang dia enggak tahu dalil. Ya. Dalil-dalil. Namun dia lebih baik daripada orang awam. Ya. Nah, wa idan talibul ilm alladhi ya'rifu al-adillah ahsan minal ami wa ahsan minal mubtadi. Nah, talibul ilmi yang dia tahu dalil. Ya, dia tahu dalil, bukan tahu sekedar dalil, ya, tahu makrifat dalil, turuqud dalil, ya. Wajul istidlal. Ini dalil am, khas, mutlak, muqayyad, zahir atau nas. Ya, nasikh atau mansukh. Tahu keabsahan sanadnya dan seterusnya, syarahnya dia tahu. Itu ahsan minal ami wa ahsan minal mubtadi. Dia lebih baik daripada orang awam dan lebih baik daripada penuntut ilmu pemula, maka dia sebaiknya baru tarjih seperti ini. Ya. Ini enggak, kalau kita orang awam tarjih, penuntut ilmu pemula tarjih. Ya. Ini ajib ini, ya. Fa idza qallada ahadal a'imati fala yuqallidu taqlidan a'ma. Nah, kalaupun dia mengikuti salah satu dari para imam, dia tidak taklid buta. Ya. Baik, dan seterusnya. Ya, sampai Syekh Shalih Fauzan mengatakan fannas ala salasati tabaqat. Manusia itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, tingkatan orang awam pemula dan tingkatan penuntut ilmu pemula. Ya, mereka enggak memiliki kelapangan apa-apa kecuali taklid. Ya, karena mereka bukan ahlu tarjih. Yang kedua, tabaqat, ya, tingkatan kalangan pembelajar yang mampu untuk tarjih. Maka mereka bisa mentarjih. Ini dinamakan mustahid madhab. Jangan kegeeran. Wah, aneh nih. Ustaz aneh nih. Ustaz aneh DLC. Nah, ini mustahid madhab. Nah, yang ketiga, mustahid mutlak. Misal Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi, Imam Hanifah, Tsauri, ini mustahid mutlak. Ya, dia mesti mengambil hukum dari Quran dan Sunnah, enggak boleh taklid pada orang lain. Bahkan haram bagi dia taklid. Kapan seorang mustahid boleh taklid? Nah, itu pembahasan di usul fikih. Ya, ketika belum nampak jelas bagi dia permasalahan. ay laisat tiba. Ya. Ay laisat tiba wa ahadihim wajiban ala jamil ummah katibai rasul. Ya. Namun tidak wajib hukumnya bagi umat untuk mengikuti pendapat salah seorang dari mereka layaknya seperti mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Wala yahrum taqlidu ahadihim kama yahrumu ittiba'u man yatakallam bighairi ilmin. Ya, namun juga tidak haram mengikuti pendapat salah seorang dari mereka seperti haramnya mengikuti orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Ya. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, at-taqlid laysa haraman mutlaqan wala jaizan mutlaqan. Wala budda min at-tafsil. Tafsil itu enggak haram secara mutlak, tidak boleh juga secara mutlak. Enggak haram bagi kalangan awam, mubtadi, non mustahid madhab, non mustahid, ya. Ya. Namun enggak boleh juga, enggak boleh secara mutlak juga untuk mustahid mutlak gitu. Nah. Bisa dipahami sini. Ya. Tak itu boleh fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lam. Ama in adafa ya ahadun lil syariati ma laisa minha. Adapun jika seorang menyandarkan ya syariat kepada sesuatu hal yang bukan bagi syariat ya min ahaditsa, yaitu dia menyandarkan hadis-hadis yang muftarah ya, hadis-hadis dusta, hadis-hadis yang didustakan au ta'awwala nusus atau dia mentakwil ya, mentahrif ya, menyelewengkan nas-nas syariat bikhilafi muradillah, yang berbeda dengan maksud Allah dan yang semisalnya, fahada nau'u tabdil, maka ini jenis upaya merubah syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Fa yajibu al-farq baina syar'i, oleh karena itu wajib dibedakan ya, wajib dibedakan antara syara' al-munazzal wa syara' al-muawwal wa syara' al-mubaddal. Ya, wajib dibedakan antara syariat yang diturunkan, syariat yang ditakwilkan, dan syariat yang dirubah. Ya, kama yufarraq bainal khafiyah haqiqah al-qawniyah wal haqiqah ad-diniyah al-amriyah. Ya. Sebagaimana wajibnya dibedakan antara syariat kauniyah dan syariat diniyah amriyah. Diniyah amriyah paham ya? Syariyah. Ya. Wa baina ma yustadallu 'alaiha al-kitab 'alaiha bil kitabi was sunnah wa baina ma yuktafa fiha. Kalau di ana yuktafa, di antum apa? Yaktafi, kalau di at-ta'liq wal bayan yuktafa. Yuktafa fiha bidauki sahibiha wa wajdihi. Ya. Begitu pula mesti dibedakan antara dalil Quran dan sunnah dengan dalil berupa perasaan dan wajd aja. Feeling ya. Ini mesti dibedakan. Baik, cukup ya. Ya. Kalau syariat yang diturunkan yang munazal itu Quran sunnah, syariat yang mubadal apa? Itu yang bersandar kepada hadis-hadis palsu atau yang ditafsirkan dengan selain apa yang Allah tetapkan, yang Allah inginkan. Ya, nah itu maksudnya. Ya, bahwasanya hakikat kauniyah itu takdir, hakikat syariah itu perintah Allah, larangan Allah, itu maksudnya. Baik. Cukup, nanti kita masuk ke pasal yang berikutnya. Ya, pasal 13 itu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.